ini sudah dapat hadir di sini. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar, melihat taman. Sudah lama saya berceramah, baru ini pembawa acaranya kepala rutan. Yang dimuliakan Allah, warga binaan rutan Salemba, rutan kelas 1. Tidak semuanya ada di depan saya, ada di masjid, ada di ruang-ruang sana. Saya menyapa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Walaupun kita tidak berjumpa langsung bertatap muka, bagi yang melihat monitor, maka jangan bersedih hati. Kadang wajah di monitor jauh lebih baik daripada langsung. Pagi ini Ibu Dirjen ada urusan keluar kota. Jauh. Tempatnya di mana tidak saya kasih tahu, karena saya pun lupa. Tapi perjalanan beliau tunda nanti sore karena ingin berjumpa dengan kita semua pada siang hari. Mudah-mudahan kebaikan ini dibalas Allah SWT. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Gubernur sibuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu weekend, mestinya mereka dengan keluarga pergi ke danau, pergi ke bukit. Tapi hari ini mereka khususkan untuk berjumpa dengan kita. Ini infak waktu yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan pula buat mereka, insyaAllah. Yang lain tak dapat saya sebutkan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang hidup ini misteri, Bapak Ibu. Semua tidak terduga. Seperti mimpi yang tak bisa direquest. Yang ditanam mangga, yang diharapkan berbuah mangga, tapi ternyata yang ada di depan kita melon. Mangga dua batang. Artinya apa? Tangan mencincang, bahu memikul. Kalau padi kau tanam, maka tumbuh juga rumput. Apatah lagi rumput itu yang engkau tanam, maka tak mungkin tumbuh padi. Kalaulah orang menanam rumput tumbuh padi, tidak ada lapangan golf. Oleh sebab itu maka kita dijadikan Allah makhluk yang bertanggung jawab. Tapi tidak semua dapat kita kontrol. Makanya kalau dia sudah terjadi, jangan pernah berkata kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Kata Nabi SAW, sekali kalau, maka di situ setan masuk. Saya pernah bertemu dengan bapak-bapak stres. Awalnya dia beli tanah, tanam kelapa sawit. Dipupuk, disiram, dirawat, dibersihkan keliling rumput-rumputnya. Setelah 3 tahun, buah pasir. Begitu mau dipanen, yang manen orang lain. Pas mau dipanen, apa kata pemilik tanah? Ini semua sawit punya saya, surat tanahnya saya. Tapi saya yang beli, surat kamu palsu. Sejak itu di dalam kepalanya berkalau-kalau. Kalaulah dulu tidak beli tanah, kalaulah dulu tidak beli sawit, kalaulah dulu tidak tanam sawit, kalau. Akhirnya malam, jam 2 malam tidak bisa tidur, mata terbuka. Kalau. Akhirnya pergi ke psikiater. Psikiater memberi obat. Satu sumpit, satu tas obat dikasih. Begitu dimakan pil tidur, Alhamdulillah Ustaz Somad, saya pun bisa tertidur. Begitu dosis pil tidur habis, bangun, kalaulah dulu tidak bisa, kalau. Akhirnya karena banyak makan obat, muncul penyakit baru, kena buah pinggang. Ternyata obat tidak menyelesaikan masalah. Kadang kita pergi ke psikiater, Pak psikiater, saya ini penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Sudah berapa lama kamu tidak tidur? Sudah 2 hari nggak bisa tidur. Ini obatnya. Padahal psikiater itu dalam hatinya, kok masih syukur 2 hari? Aku udah 2 bulan nggak tidur. Setiap kita ini punya masalah. Hanya kadang kita memikirkan masalah kita. Yang kita anggap kita yang punya masalah, orang lain tidak masalah. Enak ente ya, kemana-mana, jalan ke kota, jalan ke mall, gak ada masalah. Aku punya masalah, malu ketemu orang. Masalah ente apa? Bisul di kening. Mau kemana-mana jumpa orang, malu. Akhirnya aku di rumah aja, ente enak pergi kemana-mana. Apa kata yang pergi jalan-jalan? Yang enak ente. Ente kan gak tahu bisulku di mana. Aku dari tadi gak duduk. Kenapa? Di sini. Jadi sebenarnya kita ini semua punya bisul. Oleh sebab itu jangan pernah merasa akulah yang punya masalah. Tidak, kita ini semua. Di antara kita ini siapa yang paling besar masalahnya? Sudah pergi bolak-balik ke Makkah haji, tapi tetap juga difitnah orang. Apa itu Pak Haji? Hari ini beliau datang kemari untuk menunjukkan bahwa beliau tidak ada masalah. Haji Muhyiddin ada bersama kita. Tidak ada Haji Muhyiddin. Makanya saya beri dua kata lagi. Dan beliau tidak sendiri. Itu mandi pula istri beliau yang di dalam sinetron itu. Mana dia Pak Haji Muhyiddin? Masya Allah. Berdiri dulu ibu. Masya Allah. Hadir bersama kita. Selama ini kalau kita mau jumpa raja, raja itu panggilannya sultan. Sultan Hamengkubuwono, Sultan Brunei Darussalam, payah kita jumpa. Hari ini enak kita berfoto sama Sultan. Sultan Jolpi ada bersama kita. Masya Allah. Sekarang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak pernah terlintas di pikiran saya bahwa kita akan bertemu dengan Ibu Dirjen, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, kemudian Haji Muhyiddin beserta. Ini semua adalah nikmat karunia Allah. Kita hanya bisa balas dengan ucapan alhamdulillah. Siapa yang memprakarsai acara ini? Wallah malam bisawab. Yang jelas saya datang duduk diam. Habis itu baru disuruh bicara. Kita tidak bisa balas budi baik mereka. Yang diminta untuk naik ke atas memberikan kata sambutan. Pertama, Bapak Karutan. Yang kedua, Ibu Dirjen. Kemudian saudara kita Poli membaca Quran. Yang keempat Ustaz Abdul Somad. Hanya 4 yang diberi mikrofon untuk bicara. Tapi yang berjasa banyak. Dan memang mereka tidak disebut. Bapak Protokol, Bapak Kadutan tak ada menyebut mereka. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang tenda. Tak ada nama mereka disebut. Tapi andai mereka tidak memasang ini, apa yang terjadi? Oleh sebab itu kita doakan mereka yang berjasa pada acara ini. Doanya singkat saja. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Nah, jadi apapun yang diberikan orang tak dapat kita balas. Man ahsana ilaikum? Siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'ulahu, doakan mereka. Doakan. Makanya kalau kita bangun malam-malam berdoa, doa yang pertama ring 1 orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu ring 2 istri dan anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga ring 3 kawan-kawan. Rabbana fil lana dzunubana wa li ikhwanina allazi nasabakuna bil iman. Habis itu baru doakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin maupun belum sunat. Jangan sampai doa di kapling-kapling. Zaman Nabi dulu ada orang berdoa di kaplingnya. Allahumma rahmni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Apa itu doa bagi kapling-kapling, kata Nabi. Doakan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, min masyariqil ardi ila magharibiha, dari timur sampai ke barat. Ustaz Somad, iyalah enak, dia kan lama kuliah di Arab. LCMA, mana nama saya? LC detail 4 tahun di Mesir, MA S2 2 tahun di Maroko. Saya sebenarnya mau ngasih tahu saya lama di Arab itu. Tak tahu kalian saya lama di Arab. S1 4 tahun, S2 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Tak tahu kalian saya ini lahir di Makkah, besar di Makkah. Kalau cuma lama di Makkah, besar di Makkah, Abu Lahab, Abu Jahal lahir di Makkah, besar di Makkah, mati di Makkah. Tempatnya di mana? Neraka Jahannam. Yang dilihat itu bukan di mana kau besar, di mana kau lahir. Yang dilihat adalah iman dan amal soleh, bukan somat. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Ini penuh dengan topeng semua, pakai peci, pakai sorban, pakai koko, mana-mana. Siapa itu? Ustaz itu. Ngaku-ngaku. Terus duduk ngaku. Apa yang aku tak tahu? Yang dipandang Allah hati di dalam. Tapi jangan gara-gara ini lantas besok gak mandi pagi. Ditanya, kamu gak mandi tadi? Allah memandang hati kita. Karena Islam mengajarkan kesucian. Judul tema solat tidak boleh keluar daripada tema. Generasi bangsa yang Qurani. Generasi dulu kakek kita, ninggal kakek kita, ayah kita, ninggal ayah kita, sekarang kita. Kalau kita mati, anak kita, habis anak kita, cucu kita. Itu namanya generasi. Bahasa kampung saya generation. Generasi, generasi, generasi. Apa maknanya? Kita ini macam tanaman. Hijau, setelah itu kuning, layu, mati. Kita ini seperti bunga, kuntum, mekar, wangi, harum, indah, layu, kuning, mati. Abdul Somad sudah umur 41 tahun. Walaupun kelihatannya seperti 27. Sudah mulai layu. Layu. Kemarin ketemu dengan kawan-kawan yang sama SMA dulu, reuni 20 tahun tidak bertemu. 20 tahun tidak ketemu, pertanyaan yang pertama ditanya, anak kamu berapa? Ada juga satu yang iseng, bini kau berapa? 20 tahun tidak ketemu, pertanyaannya, anak kau berapa? Nanti 10 tahun lagi, 30 tahun tidak ketemu, pertanyaannya sudah berubah. Kau sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, otak, kanker, segala macam. 40 tahun tidak ketemu, pertanyaannya sudah berubah. Kubur Somad di mana? 50 tahun tidak ketemu, pertanyaan berubah. Waktu itu umur sudah 70-80. Pertanyaannya apa? Kau pakai Pampers merek apa? Ini namanya generasi. Artinya kita generasi anak bangsa. Ini bermacam suku bangsa ada di sini. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Melayu, ada Minangkabau. Kita tidak pernah request. Apa pernah kita request sebelum kita lahir datang malaikat bawa kertas? Kau mau jadi apa? A, Arab, B, Batak, C, Cina. Tak ada. Saya dibawa malaikat roh saya masuk ke dalam perut emak saya, kebetulan orang Melayu. Mak saya orang Melayu, maka saya jadi orang Melayu. Tapi bapak kebetulan dibawa ke dalam perut orang Jawa, lahir sebagai orang Jawa. Ripun kapari api, gue sekarang di norat atau kayaknya. Kebetulan masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di tempat dipimpin oleh Bapak Haji Musa Rajeksa. Dulu saya manggilnya Bang Ijek aja, Bang Ijek. Sekarang tak berani, dah wakil gubernur. Masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara, maka kau pun jadi orang Batak. Ya lo, anak kita sesuai, oh lo masuk Batak. Tiba-tiba kau masuk ke dalam perut orang Sulawesi, kau pun jadi orang Makassar, apa karimba? Masuk ke dalam perut orang Cina, nah, belum belajar bahasa Cina. Artinya apa? Apapun bangsamu, apapun sukumu, engkau adalah manusia. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Tuhan. antara suku-suku yang bermacam ragam ini. Siapa yang paling mulia? Menurut Al-Quran, inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian menurut pandangan Allah, atsqakum, yang paling takut kepada Allah. Takut kepada atasan, kamera CCTV, kabelnya dimakan tikus. Takut kepada pemeriksa, ini ada bapak bersama kita, Inspektorat Jenderal, pengawas. Ingat, pengawas juga akan mengantuk. Tapi ada yang tidak mengantuk, siapa dia? Dibaca selalu, la takunuhu sinatun wala nau. Oh itu arti la takunuhu sinatun wala nau. Ya, la takunuhu sinatun, dia tidak mengantuk. Wala nau, dia tidak tidur. Itu maknanya. Makanya kalau baca ayat kursi, baca terjemahannya. Seperti koli kita tadi, baca ayat, baca terjemahannya. Ini baca ayat kursi, disangkanya ayat kursi itu mantra bim salabim abrakarabra. Baca ayat kursi ketika mati lampu takut hantu. Ini bukan mantra. Ya kalau dibaca, bangkit semangat kita. Siapa Tuhanmu? Allah. Ada yang lain? La ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-hayyu maha hidup. Al-qayyum, dia yang mengatur aku. Detak jantungku, hembusan nafasku, langkah kakiku, suaraku, dia yang memberikan. Kalau tidak, tak ada kuasa. La haula wala quwata illa billah. Apakah dia mengatur? La takhuduhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa memberikan pertolongan kalau dia tidak ridho, tidak izin? Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahu tak dia perbuatan aku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Hebat kuasa dia. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Sanggup tak dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Itu kalau kau baca dengan pengetahuan yang sempurna, dengan iman yang kuat, terhunjam ke dalam otak, tangkai jantung hatimu, maka hantu pun takut kepada kau. Tapi karena ulah perbuatanmu sama macam hantu, hantu pun tak boleh. Allah kerasukan setan. Dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'udhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hantunya bukan lari, malah ketawa. Kenapa ketawa? Masa sesama hantu musir? Jadi bukan masalah gunnya, tapi masalah man behind the gun. Orang yang menggunakan senjata itu. Bukan masalah ayat kursinya, tapi imannya, keyakinannya. Maka ayat kursi dibaca setelah selesai sholat zuhur, dibaca selesai sholat asar, dibaca selesai sholat maghrib. Kalau dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Selesai asar, dijaga sampai maghrib. Baca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca setelah isya, sebelum tidur, dijaga sampai subuh. Tadi kata Pak Kepala Rutan, Ustaz Somad, tolong duduk sebentar. Kita nanti makan dulu baru acara, tapi Ustaz duduk dulu sebentar. Kenapa Pak? Nunggu Ibu Dirjen. Ibu Dirjen kenapa? Sedang berzikir. Rupanya panjang zikirnya. Saya pendek aja, semua Allah. Rupanya Ibu Dirjen zikirnya pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang orang kita ini kan cepat-cepat aja. Bayangkan sudah dirjen punya kekuasaan, punya jabatan, masih lama zikirnya. Lama saya termenung tadi waktu Pak Karutan bilang, mohon maaf Pak Ustaz masih zikir. Dalam hati saya, beliau yang punya jabatan zikirnya lama, aku yang melonjok zikirnya cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi bangsa yang model apa? Yang Qur'ani. Sekarang Qur'an dijadikan sebagai alat untuk nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Gak pernah dibuka sampai mati itu naik. Gimana ini Qur'an? Qur'an diturunkan bukan untuk mahar nikah. Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup. Kalau bahasa orang Riau-nya, way of life. Way jalan, life, jalan hidup. Aku banyak dosa Pak Ustadz. Jangankan engkau, Nabi Adam saja banyak dosa. Allah katakan la taqrab hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, jangan dekati pohon ini. Tapi Adam silap khilaf dan salah, dia bukan mendekati makan, dia makan buah itu, tapi dia tetap bertobat. Doanya ada dalam Quran, saudaraku semua warga binaan hafal, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Siapa yang tak berdosa di antara kita? Yang tidak berdosa itu cuma tiga. Yang pertama, anin naim hatta yastayqis, orang tidur sampai bangun. Makanya kalau mau buat dosa waktu tidur itu. Yang kedua, anis sofi hatta yahtalib, anak kecil sampai akil baligh. Anak kecil enggak berdosa. Makanya kalau nampak kelihatan ada anak kecil lari-lari di masjid, biarin aja. Kenapa? Dia sedang menghabiskan masa-masa, amal enggak dicatat. Yang ketiga, yang enggak dicatat amalnya, yang enggak ada dosa, anil majnun. Majnun enggak tahu semua. Terjemahannya crazy, man. Nah, sekarang kalau mau enggak berdosa, pilih tiga. Tidur atau kecil, tapi tidur kita sudah lama bangun. Kecil kita sudah lama akil balik. Pilihan tinggal satu. Pilihan tinggal satu. Rumah sakit jiwa. Tapi sebelum masuk rumah sakit jiwa, saya pesankan, saya pernah juga ceramah di rumah sakit jiwa. Sebelum masuk ke dalam, yakinkan bahwa engkau memang betul-betul sadar bahwa engkau adalah orang yang waras. Karena begitu kita masuk ke dalam, baru di pintu sudah ketemu orang gila. Apa kata orang gila? Bapak gila ya? Aku waras, oh yang gila. Masuk ke dalam, ketemu lagi. Dia ketawa, bapak gila ya? Aku waras, kau yang gila. Masuk ke dalam ruangan, ketemu lagi, bapak gila ya? Lima orang menyebut kita gila, kita mulai ragu, siapa yang gila di sini? Maka yakinkan bahwa engkau benar. Karena saking banyaknya orang yang batil, sehingga orang yang betul ragu, siapa yang betul, siapa yang batil. Batil, betul, betul, batil, batil, betul, betul, betul, betul. Ustaz Somad, jangan ceramah keras-keras. Saya tidak radikal, saya tidak keras. Suara saya aja yang keras, hati saya lembut. Maka inilah saya, selama benar menurut Quran, selama benar menurut Sunnah, selama benar menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau salah saya menurut hukum, tangkap. Sebutkan pasal yang saya langgar. Kalau salah saya menurut agama, panggil oleh Majelis Ulama Indonesia. Selama yang kau lakukan benar, maka yakinkan dirimu benar. Saking banyaknya orang gila, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Oleh sebab itu, maka amin. Quran, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jadi Ustaz balik ke cerita awal, Quran jadi akad nikah tadi gimana? Jangan-jangan nikah kami kemarin bermasalah. Tidak, nikah kalian sah. Tapi memuliakan Quran bukan disampul dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati dari Jepara, lalu kemudian diletakkan di ruang tamu, dipaku empat pojok. Setiap tamu yang datang melihat seperti melihat kucing. Ini apa ini? Ini mahar pernikahan kami dulu. Pernah dibuka? Bukan itu tujuannya. Quran bukan diturunkan, baca. Tapi baca Quran bukan cuma baca Arabnya, baca terjemahannya. Masya Allah, kori kita tadi menunjukkan. Mohon maaf Pak Garutan, tadi memang asli petugas ini. Saya tanya duluan, karena saya pernah ceramah. Lihatlah, pegawai kita hebat baca Quran. Rupanya selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi kori kami undang, kami kasih seragam. Rupanya pemain naturalisasi. Tapi di Rutan Salemba, Masya Allah, asli original pemain tim. Luar biasa. Maka adik-adikmu, sahabat-sahabatku, kawan-kawan, jangan segan, jangan malu, belajar sama dia. Baca Quran gak bisa cuma nanti minta bawakan Quran sama adik, sama kakak, tentu dibaca sendiri. Gak bisa baca sendiri, gak bisa. Orang kalau baca Quran baca sendiri, itu salah alama. Karena yang tertulis itu alama. Tapi kalau dia berguru, dia dengar suara gurunya alif lam mim. Oh, itu bacanya. Iya bro, baca, baca. Bukan asal-asal aja. Ini kadang kita sholat di masjid pikir jalan imamnya bacaannya walallin amin bismillahirrahmanirrahim ijajah. Gimana? Itu kan ada la, ada za, ada wo, ada ja. Empat itu mirip. La, za, ja, wo. Begitu juga dengan sa. Ada tha, ada sha, ada sa, ada so. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu so, jangan tha. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia enggak salah. Saya suka Ustaz Somad. Dalam bahasa Arab enggak bisa. Baca Quran, duduk, khatamkan Al-Quran. Kita potong waktu itu dengan baca Quran. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Fitnah luar biasa. Difitnah mau menggulingkan presiden. Difitnah mau mengganti konstitusi Pancasila. Masuk ke dalam 4 tahun lamanya. Sampai datang setan berbisik. Apa kata setan? Hai Hamka, ambil pisau silet itu, potongkan saja ke jarimu. Kau tidak ada gunanya di kampung halamanmu di Maninjau. Kau bergelar datuk, sedangkan kau dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo. Hari ini kau dihinakan. Ambil silet itu, ambil, ambil, ambil. Potong jarimu, potong jarimu, potong, potong. Setan datang berbisik. Kalau kepada doktor Buya Kiai Haji Abdi Abdul Malik Karim Amrullah saja setan datang, apalagi kepada Abdul Somad. Setan datang, hai Somad, hai Somad, maukah engkau jadi kawanku? Dia, kawanku sudah banyak. Di mana? Di hutan Salemba. Hai Somad, Somad, maukah engkau menjadi kawanku? Ikut aku. Tidak, kawanku di sana ada 5 juta orang. Di mana? Di Instagram. Memang Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana Ustaz? Banyak pakai nama Ustaz. Itu yang followernya 5 juta. Saya masih tahu aja. Nabi yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang kotor. La yamassuhu, jangan pegang Quran, illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Aku penuh dosa Pak Ustaz. Namamu siapa? La Pendos, lelaki penuh dosa. Kalau kebetulan namanya sama, mohon maaf. Aku banyak dosa Pak Ustaz. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Tapi kalau dosa yang lain diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandinya gimana Pak Ustaz? Yang mana duluan basah Pak Ustaz? Kepala apa kaki? Tergantung. Kalau di kolam renang salto kepala duluan. Kalau di kamar mandi, tapi bagusnya kalau di kamar mandi, mandi itu kaki duluan. Ambil siap. Pertama mata kaki, habis itu betis, lutut, pinggang naik. Makanya ada tulisan, judul tulisannya stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan langsung ke kepala. Kepala yang kena air dingin, maka kepala kedinginan. Jantung menyemburkan darah, ingin menghangatkan kepala. Karena salurannya sempit, maka terjadi letupan. Ya kalau mati, kok sudah mati? Oleh sebab itu, badan jangan terkejut, siram dulu dikit-dikit, mandi taubat. Niatnya Pak Ustaz, aku niat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Mandi setelah bersih, salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi taala. Saya enggak bisa niatnya Pak Ustaz, enggak usah, dalam hati aja. Aku niat salat sunat taubat 2 rakaat. Dosanya enggak usah disebut. Ya Allah, aku niat sholat-sholat taubat karena sama mantan kemarin. Cukup kita aja yang tahu. aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Teman nanya, dosa gua apa? Aku kok juga berdosa ya. Allahu Akbar, besar dosa. Dia maha besar. Angkat kedua tanganmu. Allahu Akbar. Yang paling bagus baca iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallah. Saya enggak hafal iftitah, iftitah sunnah. Kalau enggak hafal enggak apa-apa. Langsung baca Fatihah. Fatihah pun saya enggak hafal, Pak Ustaz. Fatihah hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Habis itu baca ayat. Ayatnya terserah. Apa ayat yang kau hafal? Inna. Gayanya. Rupanya inna atayna. Inna a'tayna kal kautsar, aku sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika, nikmat juga besar kuberi, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Berapa banyak saudara kita di Palu, di Donggala ingin hidup, tapi begitu air itu naik ke atas, bergerak itu tanah, habis lumpur naik, hancur semuanya. Ustaz ada ngeliat? Enggak. Ustaz tahu dari mana? Ibu dia jangan cerita. Beliau langsung terbang ke sana, naik pesawat Hercules, melihat langsung bagaimana kejadian di sana. Begitulah kalau Allah, engkau masih hidup. Inna a'tayna kal kautsar. Bagaimana membalas nikmat Allah? Fasalli salat. Fasalli salat li rabbika, kepada Allah. Wanhar. Kalau kau punya duit, berkorban, berbagi. Kalau ada orang yang membenci engkau, kalau ada orang yang memfitnah engkau, jangan takut. Inna sani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, maka dia akan menjadi abtar. Mohon, mohon, mohon, maaf, maaf, maaf, maaf. Tidak layak saya sebutkan terjemah abtar. Abtar artinya putus. Siapa yang membenci engkau, maka putus nikmat daripada dia. Oleh sebab itu, maka jangan takut difitnah orang. Yang penting kau lakukan dua saja. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga bukan urusan engkau. Balikkan kepada Allah. Inna sani'aka huwal abtar. Makanya kalau kita difitnah orang, dicaci orang, baca itu sering-sering. Inna sani'aka huwal abtar. Tapi jangan di muka dia, namanya abtar. Allah punya kuasa. Allah kalau berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Untuk apa kita membalas? Kalau kita membalas, pembalasan kita belum ada apa-apanya. Tapi kalau Allah membalas, tapi doa ini diterima harus bersih. Bersihkan dulu kuku, potong. Kuku potong. Asfaraka kukuhu, inna syaitana yaquduma ta'ala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya saya kalau sudah nengok perempuan kuku panjang, kuku panjang pakai kutek, yang saya bingung ceboknya gimana? Di atas black kutek, di bawah black daki. Kita bertamu makan bakwan. Apa sih resepnya? Enak banget, rupanya. Untung cerita ini udah makan. Lu sempat belum makan tadi. Islam mengajarkan bersih. Ini kadang banyak kita lihat perempuan cak. Bukan main. Begitu lihat lubang telinga, sarang Spiderman. Makanya kita bangun tidur diajarkan. Iza staiqadha ahadukum min naumihi. Kalau engkau bangun tidur, jangan masukkan tangan ke dalam bak. Jangan masukkan tangan ke dalam. Gak boleh. Jadi gimana? Cuci dulu bersih, baru masukkan tangan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kau tidak tahu tadi malam tangan menginap di hotel mana. Bersih. Setelah bersih, baca bismillah. Tapi kalau di situ ada lubang WC, enggak boleh ngucap bismillah. Karena itu najis kotor. Jadi niatnya dalam hati aja. Hidupkan keran atau pakai gayung. Dalam hati bismillah, aku ingin lepas dari hadas kecil. Setelah basuh tangan, muka. Ketika tangan, kumur-kumur dulu. Saya baca iklan besar, ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari, habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. La ilaha illallah, kami sudah diajarkan gosok gigi 5 kali sehari. Mau sholat subuh, gosok gigi. Mau sholat zuhur, gosok gigi. Mau sholat asar, gosok gigi. Mau sholat maghrib, gosok gigi. Mau sholat isya, gosok gigi. Mau tahajud malam, gosok gigi. Mau sholat duha, gosok gigi. Habislah obrol Pak Ustaz. Pakai siwak. Makanya kadang imam-imam meletakkan siwak di kantong. Luruskan sob, luruskan sob. Allahu Akbar, sunnah bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Ternyata batang siwak. Ustaz, kalau siwak diganti rotan bisa enggak? Rotan batang sapu. Ternyata dalam batang siwak ada zat-zat. Sudah diteliti, batang siwak mengandung zat, menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Oleh sebab itu manfaatnya luar biasa. Mulut bersih. Habis itu ambil air, tarik ke hidung. Mulut sudah, hidung sudah. Kalau ada yang flu, ada yang pilek, mau demam, tarik ke hidung. Sampai ke atas. Sakit bosa? Iyalah. Sakit, tapi keluar dahak-dahak bersih. Ini otak harus nerima oksigen. Oksigen dari mana? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak. Dibantu dengan memasukkan air ke hidung. Maka hidung bersih. Bulu hidung potong sedikit. Jangan sampai pas ngobrol sama orang, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Tengoknya sarang lah. Bersih. Tangan bersih, mulut bersih, hidung bersih. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Bersih. Hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau siramkan ke wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air disiramkan ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Digosok, jangan sampai tidak digosok. Karena kalau dia berbulu, ada bulu, air tidak masuk, maka digosok. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala sampai lubang telinga. Telinga bukan, itu sekarang saya lihat banyak orang untuk basah. Masuk dalam, masuk dalam, masuk dalam, habis itu kaki. Ini anak-anak, wudhu, coba lihat, hidupkan keran, itu lapar tangan jahit. Disapu, diusap sampai ke tumit, tumit, ini celah-celah, karena tak masuk air wudhu tidak sah, celah-celah. Bersih, kukunya dipotong, kuku dipotong. Di kanan kita sholat, pas mau ruku, Allahu Akbar. Tengok kuku kawan macam-macam. Islam mengajarkan bersih, bersih badan. Ketika wudhu, gak boleh bicara. Wudhu gak boleh bicara. Kenapa? Jaga kekhusyuan hati ketika sedang wudhu. Ini kadang orang sambil wudhu, sambil ngobrol. Ini gak aku ngomong, jangan. Ini gak boleh juga. Wudhu gitu. Hati khusyuk. Setelah itu menghadap ke kiblat. La ilaha illallah syarikalah. Wa syukurna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat. Jadikan aku orang yang bertobat kembali ke jalan yang benar. Sudah kutinggalkan semua dosa-dosa ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Wa ja'alni min ibadikas. Jadikan aku orang-orang yang soleh. Tinggalkan itu semua. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Tapi masa lalu yang hitam itu, kalau kita taubat, illa man taba, sampai yang taubat. Wa amanah, memperbaiki keimannya. Wa amila amalan salihah, syaratnya 3. Kalau kau bertaubat, kau perbaiki imanmu, kau beramal soleh, diganti Allah. Yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah menjadi hasanat. Kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong dalam itu semua. Ya lah, Ustaz Somad kan gak punya dosa. Siapa yang bilang Ustaz Somad punya dosa? Dosaku banyak. Sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tapi Allah masih menutupi. Abdul Somad, ketika kau bicara depan orang banyak, ketika orang memanggil namamu Ustaz, bukan karena kau tidak ada aib, bukan karena kau tidak ada cacat, karena Allah masih menutupi aib cacat-cacatmu. Ditutupinya pakai apa? Tiga lapis Allah menutupi. Pertama, singlet. Yang kedua, koko. Yang ketiga, sorban. Maka saya bisa, andai Allah bukakan ini, tengok orang kurus saja. Sekaya-kayanya orang pakai baju cuma tiga lapis, singlet, koko. Kalau ada yang pakai baju empat lapis, itu kan orang kaya, orang demam. Oleh sebab itu maka masa lalu semua kita tinggalkan. Allah menaikkan derajat. Allah kalau mengangkat derajat orang bukan main. Ada orang paling hebat namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Malik bin Dinar king son of money, raja anak duit. Tak ada orang paling hebat dari dia. Semua dia pakai, minum khamar, mabuk, narkoba, bersina, main judi, semua dia lakukan. Sampai akhirnya dia punya anak kecil. Anak kecil cantik jelita, dia peluk, dia cium. Anak kesayangan itu mati. Dan dia down. Kata dia, tak ada itu Tuhan. Mana itu Tuhan? Tuhan tidak hadir. Kenapa anakku mati? Sampai akhirnya dia mimpi suatu malam, malaikat membawa dia masuk ke dalam neraka. Dan ketika tangannya sudah masuk ke dalam neraka, datang anaknya yang kecil itu menarik dia dan selamat dia dari neraka. Dan ketika dia terbangun, dia tengok tangannya gosong. Mikirnya, mimpi aja gosong. Apalagi kalau masuk beneran. Maka sejak itulah dia bertobat. Allah kalau berikan jalan luar biasa. Ada satu lagi namanya Bishri Al-Hafi. Hafi artinya orang tidak mau pakai sendal. Karena kata dia kalau pakai sendal hina, tak layak aku pakai sendal. Awalnya pecandu, pemabuk, peminum, bersina, perampok, pembunuh. Sampai akhirnya dia sedang mabuk berat suatu malam. Ketika dia mau pulang ke rumah, hujan lebat, air mengalir. Nampaknya tulisan kaligrafi Bismillah sedang hanyut. Di tengah mabuknya tengok Bismillah, rabun-rabun. Ada dia ambil dia bawa pulang ke rumah. Dia tempel di dinding kamarnya. Dia pun tidur. Saat tidur terdengar suara, "Hai Bishri, sebagaimana kau sudah muliakan nama aku yang jatuh di embus air, maka sekarang namamu ku angkat setinggi-tingginya." Dia terbangun dan taubat. Maka hari ini, kemarin, besok, ini waktu terus berjalan dan kita akan mati. Mudah-mudahan setelah tausiah ini kita benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu. Tak perlu mimpi masuk neraka. Tak perlu nanti nunggu hujan ngambil air hanyut letakkan kiri. Tapi kita bertobat, tobat nasuha. Yang paling penting adalah awalnya baik, akhirnya su'ul khatimah. Nauzubillah. Yang paling baik adalah mati dalam keadaan husnul. Makanya saya selalu di mana-mana doakan saudara-saudaraku, kawan-kawanku, adik-adikku. Jangan lupa, nanti walaupun kita sudah ini berpisah, doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, sekarang cepat jadi. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2. Berarti saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. Tapi khusus di rutan Salemba harus ada bonus tambahan. Kepada ibu Allah Subhanahu Wataala, maka solat sunatlah engkau. Ustaz, saya enggak ada hafal ayat. Ayatnya cuma kul huwallah aja, enggak apa-apa. Baca kul huwallah. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, solat malam dari isyak sampai subuh ayatnya enggak ganti-ganti, kul huwallah. Jadi kalau dibuka catatan amalnya, solat isyak kul huwallah, solat tahajud kul huwallah, solat witir kul huwallah, solat subuh kul huwallah. Keterangan SDA, SDA, SDA, SDA. Sama dengan anda, sama dengan anda, sama dengan anda. Sama. Ya Rasulullah. Ya, ini ada orang. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia solat. Ayatnya apa? Kul huwallah enggak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Inna hala ta'dilu thuluts al-Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka tadi malam dia sudah khatam Qur'an beberapa kali. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Makanya nanti kalau ada saudara-saudaraku yang sholat jadi imam, ayatnya kul huwallah. Ada yang ngejek, kok kenapa ayatnya kul huwallah aja? Aku hafal ayat yang lain, bro. cuma aku ingin hafal Quran beberapa kali. Ustaz, ada WA masuk. Ustaz Somad, ya, saya setiap kali baca Qul Huwallah selalu ingat Ustaz Somad ketika mengucapkan Qul Huwallah Ahad Allahu Somad. Saya kalau yang WA gitu bapak-bapak gak apa-apa, ini emang gadis pula. Godaan setelah sebelum sholat, godaannya khamar, godaannya miras, godaannya narkoba, godaannya harta. Setelah sholat, godaannya setan senantiasa berbisik. Kau yang paling hebat, kau yang paling alim, kau yang paling tobat, kau yang paling, kau yang paling. Maka rasakan bahwa dirimu hina, rendah. Tengok tanah-tanah, tengok lubang tanah. Engkau dari tanah, Abdul Somad. Naik ke atas tanah dan kau akan mati masuk ke lubang tanah. Kita ini semua bapak, ibu, kita ini semua dari tanah. Betul, kita ini dari tanah, Pak Ustaz, ya? Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama, tanah kan beda. Ada tanah bagus, ada tanah sengketa. Jadi kalau kita lihat ada teman kita itu agak mahal, udah tanah sengketa. Jangan. Kita melihat diri kita penuh dengan aib dan cacat. Tua, berbahagialah orang. Liman syawalahu aibuhu an ayubin nas. Orang yang melihat dirinya penuh dengan aib dan cacat, sehingga dia melihat orang lain bersih. Kalau saya nampak adik-adik yang muda-muda, adik-adikku kau masih muda, aku sudah tua, dosaku banyak. Kalau saya lihat bapak yang sudah tua, lebih tua dari saya, bapak sudah tua, amal bapak banyak, sedangkan aku belum tentu sampai tua macam bapak. Kalau lihat mu'alaf, kemarin saya baru dari Jambi mengislamkan suku anak dalam 15 orang, 12 orang. Hai anak-anak dalam, hai anak-anak dari suku anak dalam, kalian baru masuk Islam, amal kalian bersih seperti kain putih yang tak ada noda. Kalian amalnya diulang dari nol. Di dunia ini amalnya diulang dari nol. Dua, mu'alaf yang baru masuk Islam sama pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Lain daripada itu catatan dosa-dosa, maka lihatlah diri sebagai orang yang banyak berdosa. Jangan sangka kalau kau sudah pergi ke Makkah, aku yang paling hebat, aku ke Makkah pula balik, aku sudah haji. Nampaknya Haji Muhyiddin tersinggung ya? Tolong Haji, saya penceramah yang tidak pandai sihir menyindir. Saya ngomong apa yang ada keluar dari otak saya. Tak pandai saya menyindir, mohon maaf. Makanya kalau ada yang tersinggung dengan ceramah saya, jangan tersinggung. Karena ada di beberapa tempat ada yang tersinggung, begitu selesai ceramah, itu langsung mati. Bukan karena saya hebat, ya memang ajalnya sudah sampai. Saya tidak mau nyinggung jamaah. Karena pernah ada pengurus masjid, Ustaz, tolong ngomong nanti ke jamaah, siapa yang sudah bersedekah semen, bersedekah wakaf, bersedekah duit, infak untuk masjid, diminta lagi. Maka sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Untuk apa? Karena ada jamaah yang sudah sedekah ambil duitnya lagi. Kau usah ngomong tetap itu. Saya pun jamaah lah. Siapa yang meminta sedekahnya sudah dia berikan ke masjid, dia minta lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya. Sudah saya pengajian. Gimana? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir kan datang. Sendiri orang ngomong aja apa adanya. Jadi pentingnya bersih, bersih pakaian, tak ada kotoran, bersih tempat, bersih sudah, bersih pakaian sudah, bersih badan sudah, mandi sudah, wudhu sudah. Ada yang belum bersih, ha? Hati bersarang dendam, marah, hasad, dengki, busuk hati. Untungnya pemerintah Jepang belum menemukan alat detektor penyakit hati. Andai ada alatnya seperti detektor logam, setiap kita lewat, tem. Ustaz, buka cek pinggang. Tem. Ustaz, buka cincin. Lewat lagi, tem. Rupanya lutut besi. Pak, apa yang besi? Sudah ada semua. Kenapa berbunyi? Kau tak tahu lutut besinya. Bayangkan kalau Ustaz Somad ceramah di rutan Salemba cerita tentang mari bersihkan hati. Rupanya tadi Pak Kepala Rutan memasang detektor penyakit hati. Pas Ustaz Somad lewat tertulis busuk hati 90%. bersihkan hati dari hasad. Hasad itu apa? Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ustaz Somad, saya paling sakit hati sama tetangga saya itu. Kenapa? Mobilnya baru, sudah baru, kacanya hitam, tidak pernah dibuka, kalau lewat tenteng. Tapi saya paling sakit sama itu, Pak Ustaz. Kenapa? Rumahnya baru, tinggi, tak dapat duit dari mana? Mungkin nabi tuyul. Tapi yang paling sakit hati saya sama ini itu, Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Orang yang hasad hanya menyiksa dirinya. Kita tidak pentingkan urusan orang, yang penting bagaimana kita di hadapan Allah. Maka kita bersimpuh sujud dan berkata, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Filosofi solat, jangan pandang kanan kiri, jangan lihat muka belakang, lihat fokus pada tempat sujud. Makanya kalau solat, jangan pakai baju yang bertulis-tulis. Kalau solat harus putih, saudaraku, putih. Ini sholat pakai baju bertulis. Sudahlah terlambat datang sholat di depan orang banyak. Hari Jumat, lambat datang langsung di depan orang banyak. Tertulis di baju kaos, emanglah salah buat lo. Oleh sebab itu maka pakai baju putih, bersih. Kenapa pakai baju putih, Pak Ustaz? Kalau kita pakai baju putih, cepat nampak kotornya, cepat nampak dagingnya. Kalau pakai baju hitam, kotornya enggak nampak, kawan enggak tahan. Ustaz nyindir yang baju hitam ya? Enggak. Yang tersinggung, karena saya kasih tahu dari awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersih, sebelum salam, kau berserah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatu, salawatu thayyibatulillah. At-tahiyatul, semua penghormatan, kemuliaan, puji-pujian. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawat, doa-doa thayyibat, semua yang baik-baik bukan punya engkau. Punya Allah. Abdul Somad, kalau Allah mau diangkatnya engkau lebih tingginya, tapi kalau Allah mau dijatuhkan engkau serendah-rendahnya. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Biadikal khair, engkau yang punya kuasa. Wa huwa'ala kulli syai'in qadir. Surat tilang sudah. Setelah itu barulah kau salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam terbagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi wajib dijawab. Semua dijawab. Salam yang kedua ini yang tidak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dijawab. Yang dibilang waalaikumsalam pak imam. Salam yang ketiga. Ketika Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, ada saudaraku dari Rutan Salemba yang datang ke Pekanbaru Riau. Dulu Ustaz Somad pernah ceramah waktu saya di sana. Aku cinta kepada dia. Hari ini aku ziarah ke makamnya. Ucapkanlah salam di makam Abdul Somad. Assalamualaikum ya ahli diri minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun ya Allah musafi minal musafirin nasallahu ala wa lakum munafiyah. Kalau kau tak apa gerak-gerak kena nyemut. Salam itu kau ucapkan, tapi kau tak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sampai aku menjawab, waalaikumsalam, kau bukan pulang mati kota. Artinya apa? Kita di sini hanya sementara, sampai akhirnya kita mati. Kita jaga kesucian badan, tempat, sampai-sampai buang air kecil, airnya najisnya bersih, sampah-sampah Islam agama yang bersih, bersih badan, bersih pakaian. Setan, malaikat, kalau busuk bau kotor setan dekat, tapi kalau harum semerbak malaikat mendekat. Makanya kata Nabi, man akala basolan, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Karena orang yang makan itu bau busuk, setan dekat, malaikat menjauh. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak mau mendekat? Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk itu. Apalagi bau yang dimakan jengkol, petai, belacan, bawang merah, bawang putih, tak gosok gigi 3 hari, ayatnya kurang suruh binas. Kawan pertama sedang busuk berdoa, lama-lama, ya, ini. Oh, soal itu maka zikir. Kalau menghadap tidak mungkin langsung minta, tak mungkin langsung minta, ada basa-basinya. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi seabdol-abdol zikir, la ilaha la ilaha illallah. Pasang target. Saya target hari ini istighfar 1000, selawat 1000, la ilaha illallah 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, la haula wala quwwata illa billah 1000. Jadi dengan itu kita bisa memotong waktu yang panjang. Hari ini kau harus baca Quran 1 juz, sholat sunat duha, sholat sunat witir, sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih, sholat sunat wudhu, sehingga bernilai ibadah kita. Buya Hamka 4 tahun keluar 1 tafsir, tafsir Al-Azhar. Lalu kemudian ada Said Kutub dimasukkan keluar 1 tafsir fi zilalil Quran. Yang bisa nulis, nulis. Yang tak bisa menulis, zikir diperbanyak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi bukan mau pulang, tak tentu orang subhanallah. Tentang kawan nanya ngobrol, bro, gimana keadaan saya ngobrol? Subhanallah, subhanallah. Aku belum habis lagi 1000 nih. Habis subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gimana kita dikitanya ngobrol? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyak zikir. Berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu barulah berdoa. Ustaz Somad iyalah enak. Dia kan lama kuliah di Mesir, bisa bahasa Arab. Kami enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Doa yang pakai bahasa Arab 4 aja. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzubillah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya pakai bahasa kita. Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan istriku, selamatkan saudaraku. Anakku sedang sekolah di luar, ya Allah. Jangan sampai dia pas ngambil duit ATM tiba-tiba datang, ya Allah, happy notice melepuk aku, dia tatap mataku. Jangan sampai istriku dibayar orang. Jangan sampai saudara kuliahnya yang orang. Jangan sampai dijauhkan negeri dari malapetaka bencana musibah. Ustaz, saya kalau dosa bahasa, doa bahasa Indonesia kurang khusyuk, Pak Ustaz. Kamu orang apa? Saya orang Jawa. Ada apa pakai bahasa Jawa? Iki gue sebenarnya pernah bina bujur dari orang Jawa. Gue sebenarnya pernah bina ngetan kiri. Aku bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya orang Minangkabau, orang Padang, Pak Ustaz. Ada apa pakai bahasa Minang? Iko banyak-banyak nanti minta kan. Nampak tamu yang balik ini, kedua oleh orang Minangkabau, bahasa Jawa. Minta kepada Allah SWT. Allah Maha Tahu. Ini ada yang sombong tak mau berdoa. Solat tak mau, doa pun tak mau. Itu kenapa tak doa? Ngapain doa? Yang namanya belum dikabulkan. Orang yang mau doa itu sombong. Rendahkan diri minta kepada Allah. Doa itu disebutkan. Doa apa disebutkan? Allah kan Maha Tahu. Kita berpindah tidak. Kita berdoa bukan untuk Allah. Allah Maha Tahu. Tapi untuk meyakinkan diri kita. Ini ada yang berdoa mulutnya diam. Tadi minta apa tadi? Ya Allah, sebenarnya mana yang ku minta kepada, tapi rasanya tak perlu ku sebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu ya ku mau. Sebutkan, sebutkan. Tapi kalau menyebutkannya jangan terlalu detail. Ini ada yang menyebutkan terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan dekat dari perumahan Pemda, sebelah kiri jalan raya. Apa maksudnya itu? Minta kepada Allah bangun di tengah malam. Yang menenangkan hati bukan pil anjing gila. Yang menenangkan jiwa bukan narkoba. Yang menenangkan jiwa bukan khamar. Dia penyakit. Begitu dosisnya habis, jiwa akan kacau. Ala bidzikrillah, suci, bersih, sholat, zikir, baca Quran. Tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka tenangkan jiwa kita dengan mengikut generasi bangsa yang Qur'ani menuju pribadi sukses berkarakter. Karakter itu apa? Berakhlakul kari. Kenapa Ibu Dirjen tidak mau berdiri di depan? Karena beliau yang paling tinggi jabatannya membawahi 600 lapas seluruh Indonesia. Kenapa tidak mau berdiri di depan? Beliau tidak mau membelakangi wakil gubernur, membelakangi ustaz. Maka beliau berdiri pun dia tidak mau. Kenapa? Dia mau lebih tinggi, lebih tinggi. Bahkan tadi ketika mau makan tadi, datang staf nanya saja, Ustaz Somad, di meja ini boleh perempuan atau harus laki-laki semua? Kata saya, perempuan gak apa-apa, asal jangan bencong. Bayangkan, nanya dulu, boleh gak perempuan? Apa salahnya? Bukan kami berdua-duaan, ada yang lain, cinta gak apa-apa, silakan perempuan. Pas mau foto, boleh foto Pak Ustaz? Boleh, tapi laki-laki harus ada. Karena kalau langsung perempuan nanti di crop, di foto, langsung di upload di internet, Ustaz Somad punya bini baru. Akhlak, itu yang kita kenal. Jumpa orang kaya, kayanya lupa. Jumpa orang ganteng, gantengnya lupa. Tapi kalau berakhlakul karimah, sopan santun. Kalau ada orang kaya, orang ganteng, cekapnya kasar, menyinggung perasaan, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit mana obat akan bicara. Oh, so itu maka.